Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Melanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar. Pembahasan kita kali ini insyaallah tentang di antara pembatal wudu menurut mazhab Syafi'i beserta alasan yang dikemukakan oleh para ulama mazhab Syafi'i. Ya. Kita dari perkataan Syekh Abu Suja' rahimahullah, "Walamsul rajuli al-mar'ata min ghairi ha'ilin bainahuma ghayra mahramin fil asah wa lamsur rajuli al mar'ata min ghairi ha'ilin bainahuma ghayra mahramin fil asah." Ya, beginilah matan fiqih, ikhwah, ya. Matan-matan fiqih itu maksudnya matan yang seperti matan Abi Suja yang ringkas-ringkas. Itu maknanya atau lafalnya syarat akan makna. Setiap lafal itu seperti diracik, diramu oleh penulisnya, memiliki maksud kenapa memakai frase ini, kenapa memakai istilah ini, kenapa ditempatkan di sini, itu semua ada maksudnya. Maka kalau kita lihat ada beberapa hal, lamsur rajuli al mar'ata itu satu, min ghairi ha'ilin bainahuma dua, ghairu mahramin tiga, fil asah empat. Ya. Di sini diawali dengan lams itu berarti menyentuh. Ar-rajul pria, al-mar'ah perempuan. Min ghairi ha'ilin bainahuma, tanpa adanya ha'il. Ha'il itu apa? Hajib, satir, penghalang antara keduanya, antara rajul dan mar'ah tersebut. Di sini berarti ya langsungan mubasyarah, kulit sama kulit. Ya. Jadi kalau waktu kita kecil dulu jangan sentuh perempuan walaupun kena pakaiannya itu batal wudunya. Nah, itu salah. Kalaupun pakai mazhab Syafi'i bukan begitu, ya. Yang dimaksud adalah bersentuhan kulit. Ya. Ghairu mahramin, yang mana perempuan tersebut atau saling keduanya ini tidak ada ikatan mahram, ya, fil asah, dalam tinjauan pendapat mazhab yang asah, yang lebih sahih. Berarti ada juga pendapat dalam mazhab Syafi'i yang tidak sesuai dengan pendapat ini. Itu istilah fil asah ini salah satu istilah dalam mazhab, ya. Taib. Lams menyentuh. Lafal ar-rajul wal mar'ah berarti ini menunjukkan kedua-duanya dewasa. Ya. Tidak termasuk rajul ini sobi. Enggak termasuk sobi, ya. Kenapa? Karena umumnya sobi, ya, atau gulam tidak ber atau tidak ada pikiran kemana-mana ketika bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, gitu ya. Kita baca dari penjelasan Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah. Min nawaqidil wudu lamsu yang sahih, lamsu rajulin basharatam ra'atin. Ingat, lams, ya, menyentuh. Siapa menyentuh? Pelakunya rajul. Kemudian lams di sini seperti atau dalam nahunya seperti mempunyai amal sehingga ada maf'ul, makanya basyaratam ra'atin. Ya, basyarah ini mansub karena maf'ul. Jadi lams itu masdar ya'malu amal al-fi'il. Gitu ya. Basyaratam ra'atin, basyarah kulit. manusia disebut bashar karena tertutup kulit semuanya, ya. Jadi bashar dimutlakan kepada manusia, walaupun hewan pun memiliki basharah, tapi tidak dimutlakan pada hewan bashar. Iya. Begitu juga dengan lafal tabsyirah, tabsyir atau busra, basyara yubasyiru, ya. Itu kenapa disebut basyara yubasyiru? Biasa kita artikan berarti gembira. Tapi basyara yubasyiru makna aslinya adalah apapun kabar yang membuat raut muka berubah, nah itu busra namanya. Baik itu baik ataupun buruk, itu busra. Ya. Begitu, itu yang sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya fabashirhum bi'adzabin alim, itu bukan majaz. Itu hakikat. Iya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati annalahum jannat, itu juga hakikat. Jadi basyar yubasyiru itu bisa bermakna berikan kabar gembira atau berikan kabar buruk. Ala kulli hal, kabar-kabar yang membuat raut muka itu bisa berubah. Begitu ya. Maka semua itu hakikat, bukan majaz. Jadi basyar yubasyiru memberikan kabar yang bisa membuat raut muka berubah. Jadi asal dari basyar yubasyiru, basyarah, kulit, kulit muka. Antum mendapatkan kabar gembira, maka itu busyarah buat antum. Secara hakikat, secara hakikat. Antum mendapatkan kabar buruk, itu juga busyarah. Secara hakikat, secara hakikat. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwasanya busra kalau untuk kabar buruk maka itu majaz, kata sebagian ulama, ya. Sebagaimana firman Allah fabashirhum bi'adzabin alim, maka itu seolah-olah itu adalah majaz, kata sebagian ulama, gitu ya. Ini ana ajarkan di usul fikih. Lamsu rajulin basharatam imra'atin, imra'ah menunjukkan apa? Menunjukkan dia dewasa, maksudnya bukan anak-anak, ya. Ya, begitu. Taib. Kemudian imroah di sini disifati mustahatin. Mustahatin ini mufrad, maksudnya mufrad, dia sifat untuk imroah. Ya. Bukan mustahatin, bukan, tapi mustahatin, karena aslinya ishtaha yashtahi. Ya, ishtihaan. Mustahan. Ya. Mustahatin. Apa yang disyahwati? Imra'atin mustahatin yaitu yang memang ada posibilitas jika orang menyentuhnya maka agak naik syahwatnya. Atau simpelnya perempuan yang laki masih bisa menginginkannya. Ya, walaupun nanti insya Allah kita bahas lagi apakah ada perbedaan antara perempuan muda dengan mbah-mbah, ya. Mbok D atau apa? Tahu Mbok D? Kalau di Jawa tuh biasa disebut mbok D, itu biasanya mbok-mbok gede. Ngerti? Wis mbok-mbok gede, ya. Yaitu udah tua gede gitu loh. Itu kan enggak ada yang suka. Siapa yang mau nikah sama mbok D? Ana punya teman di pesantren. Teman ana besar. Antum kan gak kenal ya, jadi gak ada masalah ini, insya Allah. Teman anak besar ini, badannya besar, jadi kiper, kalau jadi kiper cerewetnya minta ampun, semua diomelin. Ya. Ada gak di sini kayak gitu? Kiper teriak-teriak isinya. Oh, diomelin semua pemainnya. Ya. Salah sedikit diomelin. Lebih dahsyat dari pelatih, teman pesantren dulu. Iya, di bawah gawang. Kemudian diserang, kebobolan, dia ngomel juga sama orang. Nah, teman-teman ini besar badannya, suka main bola, masya Allah. Ya, fans Inter Milan. Ya. Itu Dia julukannya Mbok D. Karena badan besar, dikatain sama teman-teman kayak Mbok D. Kayak kayak emak-emak gede gitu. Emak-emak yang gede gimana sih? Ya kayak gitu. Kira-kira ada nggak yang mau nikah dengan emak-emak yang gede, bodoh, udah tua, gede, muka tua. Nah, jadi apakah mbok deh seperti itu juga termasuk imro'ah mustahat? Nah, antum kan punya banyak orang yang non mahram dan dia mbok deh, gitu. Tetangga antum, nenek-nenek, gede, ya. Apakah kalau antum menyentuhnya setelah wudu batal? Menurut mazhab Syafi'i, ya. Taib liqaulihi ta'ala aw lamastumun nisa. Ya. Atau jika kalian menyentuh perempuan. Attafal lamsa 'ala al-maji'i min al-ghaid. Dalam ayat An-Nisa tersebut diatofkan lafal al-lams aw lamastumun nisa yang sebelumnya jaa ahadukum minkum minal ghaid. Jaa ahadukum minal ghaid. Datang seorang dari kalian dari tempat buang air besar, tempat menunaikan hajat. Ya. Taib. Ini menunjukkan apa? Dia semanzilah dengan apa? Dengan habis BAB. Sama-sama membatalkan wudu. Ya. Wa rattaba alaihim al-amra bitayammumi 'inda faqdil ma. Dan menertibkan atas keduanya, mengurutkan atas keduanya al-amr, perintah untuk tayammum ketika tidak mendapatkan air, kehilangan air. Ngerti, ikhwan? Disuruh tayammum baik setelah BAB ataupun setelah menyentuh perempuan. Selagi jika memang tidak punya disuruh tayamum jika tidak bisa menggunakan air atau tidak menemukan air. Ini menunjukkan kedua hal ini adalah pembatal wudu. Ya, fadalla ala annahu hadatsun. Menunjukkan bahwasanya menyentuh perempuan itu adalah hadas. Kal maji'i minal ghaid, sebagaimana buang air besar atau buang air kecil. Oke. Nah, sekarang muskilahnya adalah dua kata tadi, lamastum dan an-nisa. Sekarang yang diperselisihkan oleh para ulama dua hal ini. Lamastum dan an-nisa ini. Apa kriteria lames yang membatalkan wudu dan apa kriteria perempuan yang membatalkan wudu? Itu dia yang dibahas oleh ulama fikih gitu loh. Ya. Karena lafal lamastumun nisa itu dia maklum maknanya tapi masih mujmal. Tahu enggak mujmal? Sesuatu yang memang butuh tafsiran. Dia maknanya masih global, masih perlu ditafsir apa maksud lebih dalam lagi, gitu ya. Coba menyentuh perempuan. Apakah menyentuhnya langsung? Nah, gitu kan? Perlu dijawab itu. Apakah menyentuhnya dengan apa tangan atau menyentuh semuanya atau gimana, dan apakah perempuan yang disentuh itu semua perempuan tanpa kecuali atau perempuan yang non mahram saja, atau apakah perempuan yang sudah tua tidak mungkin kita bersolat padanya juga bisa membatalkan wudu kita kalau kita sentuh. Nah, itu semua termasuk. Dan apakah menyentuh tersebut harus ada syahwat atau tidak? Nah, itu yang dibahas oleh fuqaha. Para ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Gitu. Jadi antum perlu tahu nafas-nafas seperti ini ya, supaya betul-betul ya paham ya. Ilmu itu kadang-kadang bukan karena ribetnya tapi karena memang kita belum belajarnya ya. Taib. Kemudian wal basyaratu zahirul jildi. Al basyarah ya adalah bagian luar dari tangan, kulit ya. Wala farqa fi ar-rajuli baina an yakuna shaykhan faqidan lis-shahwati am la. tidak ada bedanya fir rajul, tidak ada bedanya dalam perihal laki-laki antara yang sudah syekh tuwir ya, faqidan lisyahwah, wis tuwe gak duwe syahwat, apa enggak duwe syahwat, rak duwe syahwat. Antum sudah bubuk belum Rafi? Udah bubuk siang ini? Belum. Antum udah bubuk belum siang ini? Kesian antum ini, dua mata ini, empat mata ini kesian ini. Antum mau istirahat dulu. Kesian, mata antum kesian anak lihatnya. Antum juga kelihatan belum. Antum udah tidur? Hah? Ah, antum udah? Antum? Antum? Belum. Antum? Udah tidur. Baik. Antum kesian mata antum tuh ini. Coba dicolok pakai pulpen kalau bisa. Ya, udah tua dan enggak punya syahwat. Atau tidak, yaitu masih muda atau tua tapi masih bersyahwat. Itu enggak ada beda, semua sama. Sama dalam artian apa? Sama dalam artian tetap aja itu walaupun udah tuwir enggak ngerti syahwat. Ya, tapi kalau nyentuh dengan menyentuh perempuan yang bukan mahram, batal wudunya, gitu, ya, batal wudunya. Kemudian juga wala bainal khasiyyi wal innin, dan tidak ada perbedaan juga antara khasiyyi, khasi itu yang dikebiri kemaluannya. Nah, dia apa yang itu dikebiri? Hah? Atau khasi diapain? Dikebiri itu diapain tuh kemaluannya? Hah? Ayah putra fadilah diapain? Antum biasanya langsung seger kalau ada hal-hal seperti ini ya? Diapain? Apa itu kebiri? Kalau anjing pelacak itu kemaluannya dikebiri, ya? Dipotong sehingga dia tidak melahirkan keturunan, menghasilkan keturunan gitu, ya kan? Jadi maksudnya fungsi kemaluannya untuk menuntaskan syahwat itu enggak ada, gitu. Ya? Wal'innin atau impoten, impoten tahu? Na'udzubillah ya. Innin impoten, ya. Tidak bisa bersyahwat, tidak bisa bangkit gairah syahwatnya. Ya. Hah? Bisa jadi ada sebab-sebab tertentu, entah karena faktor kesehatan, entah keharusan dokter, entah emang dia sengaja, entah dia karena mungkin penganut sufi enggak mau lagi mencari, enggak mau kenikmatan dunia, kemudian dia mengembiri kemaluannya, na'udzubillah. Bisa. Ya namanya orang. Ya gitu kan. Ya yang enggak normal tapinya. Ya ada yang faktor mungkin kesehatan, diharuskan ini enggak bisa enggak, melainkan kemaluannya mungkin harus dimodif lah gitu lah ya. Sehingga ketika dimodif dia enggak bersyahwat lagi. Iya. Gitu. Adapun innin itu impoten. Impoten ada yang memang natural karena memang dia sakit. Ada juga impoten karena mungkin dia mengkonsumsi bahan-bahan tertentu sehingga enggak bisa begitu. Ya, gitu ya. Fa innahu yantaqidu wudu'uhu. Ah itu tetap aja kata beliau. Tetap aja batal wudunya. Wa kadzal murahiqu. Begitu juga dengan ABG. Remaja. Fa innahu yantaqidu wudu'uhu. Apalagi ABG ya. Lagi panas-panasnya mungkin ABG sekarang apalagi. Wala farqu bainal mar'ati bainasyabati wal 'ajuzil lati la tushtaha. Nah, sekarang perbedaan. Kalau laki-laki kan yang megang biasanya. Ya. Jarang perempuan yang megang laki-laki, jarang. Tapi ini kan kasusnya memang rata-rata laki-laki megang perempuan. Kalau laki-laki tadi enggak ada beda antara yang tuwir muda, ya impoten, dikebiri kemaluannya, remaja maupun apa, selama itu udah baligh. Adapun pihak yang dipegang atau sentuh siapa perempuan, la farqa fil mar'ati baina syabati wal ajuzi allati la tustaha. Tidak ada beda antara perempuan yang syabah, syabah, yaitu perempuan yang tua, syabah ini pemudi, wal ajuz, dan tua-tua itu, ya allati la tustaha, orang-orang tua, mbah-mbah, mbok-mbok yang tua, yang tidak diinginkan, tetap aja ini, tetap aja menyentuh mereka membatalkan wudu menurut pandangan lebih asah dalam mazhab Syafi'i. Wa fil maitati khilaf, adapun terhadap bangkai, bangkai atau lebih baiknya jenazah. Iya, jenazah ya. Kita enggak ngomongin bangkai karena ini manusia yang dimaksud. Tapi itu bahasanya maitah gitu. Biasanya bah maitah kan biasanya untuk bangkai. Kalau jenazah mayit gitu. Wa fil maitah. Terhadap jenazah ada khilaf di antara ulama. Sahaha An-Nawawi fi Syarh Al-Muhadzabi Al-Qat'u bil Intiqab. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarh Al-Muhadzab. Kitab apa itu? Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ya. Kitabnya Imam Nawawi, dia mensyarah kitabnya Al-Muhadzab karya Abu Ishaq Asy-Syirazi, salah satu ulama mazhab Syafi'i di era 5 Hijriah. Ya, di era 5 Hijriah. Dalam kitab Al-Majmu', kitab ini masyhur. Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab disebutkan al-qata' secara absolut. Ditegaskan intiqad, yaitu batalnya wudu. Ya. Adapun di kitab Ru'us al-Masail karya beliau, wa sahaha fi kitabihi Ru'usul Masail, ya. Karya Imam Nawawi juga. Imam An-Nawawi mensahihkan adaman naqd, yaitu tidak batalnya wudu. Nah, Allah alam ini bagaimana pendapat An-Nawawi rahimahullah yang lebih beliau condong pada akhirannya, apakah batal atau tidak? Wal khilafu mabniyun 'ala al-lafzi wal ma'na. Khilaf ini terbangun di atas sebab lafal dan makna, karena beda lafal beda makna. Ya. Kalmaharim seperti mahram. Fa'ala ma fi syarh al-muhadzab wa huwa an-naqd mal farq bainal maharim wal maitah. Sini berarti kan ada khilafiyah di antara ulama, apakah menyentuh jenazah itu membatalkan wudu atau tidak. Kasus seperti ini ikhwan, antum mungkin ngapain bahas ini? Enggak, dibahas. Kenapa dibahas? Karena ketika antum mandikan jenazah gimana? Ya kan? Memandikan jenazah misalnya. Atau menaruh jenazah, mengkafankan jenazah kan pasti menyentuh ini. Cuman masalahnya kan jenazah ini siapanya antum? Kalau mahram maka dia seperlunya gitu kan. Misal orang tua atau nenek antum misalnya, ya mungkin antum nggak ikut mandiin tapi antum menyentuhnya untuk dimasukkan ke ditutup di kafan misalnya, apakah itu membatalkan wudu atau tidak? Nah itu masalahnya, ya permasalahan ini khilafiyah, terbangun di atas perbedaan makna tentang mahram dan tentang maitah. Apakah maitah ini, ya, bisa terkategorikan sebagai mahram atau tidak gitu loh? Ya, bisa terkategorikan sebagai mahram atau tidak? Atau ada perempuan yang ajnabiyah, antum nggak tahu, nggak kenal siapa dia, di jalanan pingsan, ya. Kemudian antum tekan apa bagian apanya itu? Apakah antum batalkan wudhu atau tidak itu? Pingsan masih hidup ya? Oke, jangan pingsan deh, mati. Ya. Dan antum polisi, antum perlu merescue apa? Perlu apa namanya? Atau antum orang ambulans lah, ya kan? Nah, apakah ketika antum megang dia itu membatalkan wudhu atau tidak? Itu kembali kepada makna. Apakah jenazah itu masih terkategorikan sebagai mahram atau tidak gitu loh. Paham enggak? Apakah istilah mahram itu adalah istilah ketika di kehidupan saja atau ketika orangnya sudah mati kita sebut mahram atau tidak? Ngerti enggak, Putra Fadilah? Perempuan ini kan memang ajnabiyah begitu. Kalau seandainya dia masih hidup jelas itu bukan mahram kita. Tapi kalau sudah wafat apakah dia adalah mahram atau tidak gitu loh. Nah, gitu. Kalau statusnya terhadap mahram masih disebut mahram maka batal wudunya. Kalau statusnya ternyata udah bukan mahram atau enggak ada urusan dengan itu, maka enggak batal wudunya. Paham? Syekh Abu Khalid. Masyaallah. Nah, makanya mal farqu bainal maharim wal maitah. Wa fil farqi usr, dalam membedakan sulit. Wa qad yufarraqu bi imkani 'udil hayati fil maitah. Mungkin bisa dibedakan dengan adanya kemungkinan kembalinya kehidupan ke maitah bi khilafil maharim. Nah, ini agak sulit untuk menjelaskannya. Tapi seperti kalau misalnya kita bilang itu sahih, yaitu batal wudunya. Kenapa kok disebut batal wudunya? Kan dia udah mati, tetapi masih ada posibilitas untuk hidup lagi. Misalnya masih hidup lagi sini mungkin dia koma atau apa, atau yang mereka sebut mati suri gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Walau kana al-udhul malmusu ashalla aw zaida, seandainya anggota tubuh yang disentuh tersebut ashal, lumpuh, atau zaida, organ tambahan. Lumpuh ya atau organ tambahan. Misalnya ada perempuan lumpuh sebelah kanan kakinya, kaki sebelah kanan. Kemudian kalau jalan itu pakai, kalau nggak kursi roda atau pakai apa namanya, tongkat atau apa nih yang kayak gini nih, biasa kayak gini. Ah, alat bantulah buatnya. Lumpuh itu kaki, ya. Apakah dan itu bukan mahram antum. Menyentuhnya kira-kira batal atau tidak? Nah. Au zaida atau anggota tubuh yang merupakan organ tambahan. Organ tambahan. Zaida di sini berarti bukan natural organnya. Imma tangan buatan misalnya atau tangan cangkok misal. Ya, dan itu enggak boleh tangan cangkok ya. Iya kan? Tangan cangkok berarti dari tangan orang kan dicangkok, diceklek gitu kan. Ya, maksudnya dipasang. Ya. Ada enggak ya seperti itu? Ada. Aduh, kan pernah ketemu orangnya itu. Bukan cangkok, bukan cangkok dia. Ana lupa waktu itu ada ceritanya. Teman-teman, ada. Ala kulli hal, itu kan asli bukan anggota organ tubuh dia, ya. Kemudian awaqa lamsu bighairi qasdin wa bighairi syahwatin. Kalau misalnya dia juga atau dalam kasus terjadinya sentuhan tanpa maksud dan tanpa syahwat, maka apa konsekuensi hukumnya? Fayantaqidul wudu'u fi kulli dzalik, semuanya membatalkan wudu. Li'anna lamsa hadatsun li dhahiril ayatil karimah, karena menyentuhnya aja udah cukup berarti sebuah hadats. Menyentuhnya merupakan sebuah hadats baik dengan maksud atau bukan. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i yang sahih dalam mazhab ini adalah ibrah hadatsnya itu bukan di syahwatnya sebenarnya, bukan, tetapi di cukup menyentuhnya itu sudah menjadi sebuah hadats, gitu ya, pahami baik-baik. Kalau di mazhab lain, terutama mazhab Maliki, itu ibrahnya di syahwat, ibrahnya di syahwat, dan wallahu alam itu malah lebih tepat sebenarnya, lebih tepat dalam mazhab ini yang Orang sampai enggak sengaja aja nyentuh, itu batal wudunya. Gitu. Enggak sengaja nyentuh yang bukan mahram. Walaupun dia nenek-nenek, walaupun enggak ada syahwat, enggak sengaja bahkan. Bahkan enggak tahu kalau itu perempuan. Ya. Kadang-kadang ada satpam. Satpam perempuan tapi lagaknya kayak laki-laki. Rambutnya pendek, tapi tetap kelihatan perempuan karena pakai lipstik dia. Ya. Salaman enggak ngeh kalau itu laki-laki perempuan. Nah, kalau kita memakai dobit dari dobit itu batasan dari mazhab Syafi'i ini, maka walaupun dia itu walaupun tidak kita tadinya nyangka dia laki-laki, maka tetap batal wudunya karena ibrohnya adalah di lams. Illat pembatalan wudu dalam mazhab fikih, illat illat itu sebab terbatalkannya wudu itu bukan di utamanya bukan di syahwat, tetapi cukup dengan ada sentuhan, maka itu sudah dikategorikan hadas karena zahir dari lafal lamas temu nisa, cukup pegang aja cuma lamas itu sudah membatalkan wudu. Wala yanqudu lamsu sya'ri wadh-dhufri was-sinni 'ala rajih, dan tidak menyentuh rambut, kuku, gigi itu tidak membatalkan wudu menurut pendapat yang rajih. Sekarang kalau kita tanya gigi itu kulit atau tulang? Tulang ya. Muskilahnya sekarang zufer itu kulit atau tulang? Zufer, jemari itu adalah kulit ya. Ya. Rambut kulit atau tulang? Tulang. Rambut enggak tahu dah kalau rambut kita bilang apa. Tapi kalau kuku itu adalah kulit, dikatakan oleh orang-orang biologi itu kulit. Kulit yang memang agak berbeda dengan kulit kayak biasanya. Baik. Kenapa kok rambut, zufer, kuku, gigi itu tidak membatalkan wudu kalau kena? Ya itu kalau memang kena ya. Lagi pula kok bisa-bisanya antum kena gitu kan? Hah? Gimana kok bisa kena coba? Hah? Kok bisa kena untune gitu loh? Untune apa? Giginya itu loh. Kok bisa? Hah? Kepentok. Nyentuh ya. Nyentuh di sini berarti kan pakai tangan. Dan nyentuh gigi ini pakai apa? Kalau nyentuh gigi, gigi dia nyantol di pipi kita, ini nyentuh gak kira-kira? Oh iya, dokter gigi, betul. Lagi pula dokter gigi, ya, ya cari gigi-gigi laki-laki dong kalau misalnya dokter laki-laki. Ya kan? Dokter laki-laki khusus di bidang kelahiran. Nah, itu kan enak banget. Dokter laki-laki di bidang gigi, ya, pasien perempuan. Nyentuh giginya gak? Biasanya misalnya gigi perempuan ini ya misalnya apa kadang keluar darah, bolong, keluar cacing, kecoa, belatung ya misalnya. Ya. Diperiksa kemudian. Ya kan? Biasanya kan disuruh nganga tuh. Ya. Di alat yang duduk terus ada apanya gitu di atas tuh. Biasanya dikorek-korek enggak tuh mulut tuh? Dikorek-korek ya. Nyentuh pasti nyentuh gigi enggak kira-kira? Hah? Enggak bakal nyentuh. Kenapa? Karena pakai sarung tangan versi dokter, ya kan? Enggak bakal mau dokter telanjang tangan. Ih, buru-buru enggak mau lah. Dan juga pakai alat-alat. Gitu. Berarti itu biasa. Kemudian kan kadang mungkin coba dibuka ya. Kurang kebuka, Mbak, terus dicubit ininya. Set gitu. Ya, bukan dicubit karena ngerayu ya, bukan cakep banget sih Mbak gitu, enggak. Ini dicubit gini supaya gue buka lebih gitu kan. Kan nyentuh itu, tapi enggak nyentuh kulit dengan kulit kan. Berarti bukan itu kasusnya. Coba kasusnya apa? Ya, dibasuh misalnya dibasuh. Dibasuh antum duduk, perempuannya tidur ya. Antum duduk, perempuannya diri di sini. Ya, lagi kayak gini kan. Antum duduk ya. ngantuk-ngantuk ya, kayak ereksi kalau pagi-pagi kajian itu, kajian di Torik kadang-kadang ya, yang diri ibu-ibu itu juga, perempuan itu juga ngantuk tanpa sadar, jatuh dia, kemudian jatuh apa karena ngantuknya, jatuh dan kemudian nancep di tangannya, reaksi saya nancep blok ya, cek, wah maaf mah, maaf mah, maaf mah, ya. Lepas nggak, lepas nggak bisa, ternyata udah nancep misalnya. Apakah batal wudhunya? Menurut mazhab ini batal nggak kira-kira? Kena gigi doang misalnya, nggak mungkin kan? Pasti bibir kena juga, emang gigi doang keluar gitu, emang taringnya gitu keluar gitu kan? Iya, ya ala kuliah nggak tahu kok gigi gimana caranya, ya. Kuku ya, kadang kok kuku mungkin ya, kok kuku mungkin antum lagi desek-desekan di atau di busway ya, kemudian kebaret sama kukunya perempuan, set, ya batal nggak tuh? Dalam mazhab tidak. Kena dengan rambutnya perempuan ya, gitu, kena dengan rambutnya perempuan ya, antum ditampar sama perempuan pakai rambut misalnya, set, dan perempuan itu bukan mahram, kena muka antum ya, batal wudhunya atau antum kesenangan? Enggak batal wudhunya, ala rajih, karena mu'dhamu al-iltizazi bi hadhihi al-asya'i bin nadhar, karena umumnya merasakan lezat dengan hal-hal tadi, yaitu gigi, kuku, rambut, itu merasakan lezatnya itu dengan nazar, dengan melihat, bukan dengan lams. Falaisat fi madhinnati syahwati bil lams, maka bukanlah suatu hal yang madhinnah, berpotensi untuk bersyahwat. Falaisat fi madhinnati syahwati bil lams walau lamasa udwan mubanan min imrah. Jadi dengan nyentuh tiga hal tersebut itu tidak berpotensi membangkitkan syahwat, kalau menurut mazhab ini. Walau lamasa udwan mubanan min imra'ah. Kalau misalnya dia menyentuh suatu anggota tubuh yang terpisah dari perempuan, ya. Aw lamasa saghiratan lam tablugh haddas syahwah, atau menyentuh gadis kecil, muda yang belum sampai ke batasan syahwat, lam yantaqidul wudu, tidak batal wudunya, sesuai pendapat yang rajih. Ya. Li'anna dhalika laysa fi madhinnati syahwati kal mahram. Karena itu tidak termasuk ke hal yang berpotensi membangkitkan syahwat sebagaimana mahram. Wa in lamasa mahraman binasabin aw radha'in aw musaharah. Kalau misalnya dia menyentuh mahram, mahram itu ada yang karena nasab, ada yang karena rodo' persusuan, ada yang mahram karena besanan, musaharah, pernikahan ya, seperti mertua, ibu mertua antum itu mahram selamanya, dia mahram karena musaharah. Apakah hal yang taqidul wudu, batal wudhunya menyentuh mereka? Qawlan, dua pendapat. Ahaduhuma yantaqid li'umumil ayah, warrajih annahu la yantaqid, ya, tidak batal, yang rajih tidak batal. Li'annal mahrama laysa fi madhinati syahwah, karena yang namanya mahram itu bukan di posisi pembangkit atau berpotensi untuk membangkitkan syahwat. Tapi kalau mahram yang dimaksud adalah mahram yang sementara, tapi tidak berlaku hukum mahram selain nikah, itu batal wudunya. Contoh apa? Ipar. Ipar itu mahram sementara karena saudara atau saudarinya kita nikahi. Kalau saudari tersebut kita cerai saudarinya, maka kita bisa menikahi adik atau kakaknya. Iya, dan kita tidak boleh berduaan dengan ipar, kita nggak boleh. seperti orang lain ipar itu, seperti orang umumnya. Cuman dia hanya dimahramkan dalam urusan pernikahan saja. Artinya kita nggak boleh nikahin dia. Yang haram adalah nikahin dia ketika kita masih berstatus sebagai suaminya, saudari dia. Kalau kita udah nggak berstatus suami saudari dia, baru kita boleh menikahi dia. Itu namanya mahram sementara, dan itu namanya sihir, yaitu sihir itu apa? Ipar, macam ipar, ya. Iya. Begitu ya. Jadi kalau misalnya antum punya adik ipar, hati-hati itu, adik ipar kalau perempuan ya. Itu bahaya. Makanya Nabi SAW bilang adik ipar itu bisa, maksudnya bisa menjadi apa? Bisa membunuh antum gitu. Maksudnya bisa mengakibatkan kekacauan. Apalagi kalau adik iparnya ternyata lebih cantik daripada kakaknya. Ya, bahaya itu. Orang banyak yang mengira kalau adik ipar enggak apa-apalah keluarga ini gitu kan. Tapi bahaya itu, enggak dilarang dalam Islam berduaan dengannya. Ya. Kemudian wa yajuzu an yastanbita minan nassi ma'nan yukhassisu 'umumahu. Dan bisa juga beristinbat dari nas makna yang mengkhususkan keumumannya. Wal ma'na fi naqdil wudu'i kaunu ghairil mahrami fi madhinati syahwati wa hadha mafqudun fil mahram. Ala kulli hal, hal-hal semacam ini, potensi bersyahwat tidak ada pada mahram. Qawluhu wa lamsur rajuli al-mar'ata ihtaraza bihi amma idza lamasa saghiratan la tushtaha. Keluar dengannya, keluar darinya apa yang jika dia menyentuh perempuan, gadis kecil yang tidak diinginkan, maksudnya tidak menimbulkan syahwat. Waqad marra wa amma idza lamasa amrada fa innahu la yanqut. Dan juga yang kedua, jika dia menyentuh amrad. Amrad itu apa? Amrad kayak antum ini nih, antum kayak antum ini, amrad. Kayak Putra Fadilah. Kayak Rafi'i juga. Kayak antum juga nih. Alwi. Antum pasang jenggot lah. Iya. Iya. Antum ada sedikit. Ariri, Allahul musta'an. Antum walaupun enggak jenggot, insyaallah enggak ada yang suka. Amrad itu laki-laki muda ya, belum berjenggot, apalagi yang ganteng. Nah, itu amrad itu. Ya, itu kata Ibnu Jauzi, setannya lebih banyak daripada perempuan. Begitu Alwi. Ya, hati-hati antum, setan antum. Tapi itu maksudnya kok usia antum udah 19 tahun. Antum berapa tahun? 18. Ya masih lah kira-kira. Antum hati-hati, jangan deket-deket sama bapak-bapak ya. Antum deketnya sama Allah aja ya. Karena amrad itu laki-laki, terutama yang tampan ya. Lebih muda sedikit, dia usia SMP, SMA ya, atau usia kecil juga ini. Belum berjenggot, masih mulus, masih cakep, masih natural gitu. Laki-laki ini fitnahnya lebih besar daripada perempuan. Iya. Makanya para ulama itu sangat tidak menyukai bermajelis dengan amrad. Benar. Kalau misalnya seperti di antara Sufyan Ats-Tsauri, kalau tidak salah Sufyan Ats-Tsauri yang lumayan keras tentang hal seperti ini. Di majelisnya menemukan Mirdan ya, muda, tampan, apalagi kulit putih, kemudian tak berjenggot, diusir. Diusir, jangan di sini. Kenapa? Lebih berbahaya dari perempuan. Ya, bukan amrodnya ini dia kemudian goda ustadz. Enggak, bukan itu, tapi syaitan itu lebih membisikkan ke yang ini ya. Kenapa? Karena potensi untuk berdekatan dengannya. Makanya di antara hal yang membahayakan adalah memandang lama-lama wajah pria, laki-laki yang ganteng. Iya. Hati-hati kalau misalnya antum ada kecondongan atau sama-sama suka perempuan, suka akhwat, suka maksudnya perempuan, dan juga suka dengan pria tampan yang tak berjenggot, itu bahaya. Dan melamakan pandangan kepadanya, itu enggak bagus. Iya. Iya, ada sesuatu di hati antum. Ya. Kecuali kalau misalnya amrod ini mungkin bertaring, jenggot enggak punya, hitam kulit, cebol, pendek, botak. Nah, itu insyaallah enggak masalah, insyaallah. Hadir aja di majelis. Insya Allah enggak masalah, ya. Taib. Walana wajhun, di antara kami ada pendapat anna lamsahu yanqudu kal mar'ah, bahwasanya menyentuh amrat itu bisa membatalkan wudu sebagaimana pada perempuan. Masya Allah, ada yang kayak gitu. Saking apa, ihtiras, menjaga diri dari syahwat, karena dosa akibat berhubungan dengan amrat tentu lebih buruk dibandingkan dengan perempuan, ya. Wa qawluhu min ghairi ha'ilin, tanpa adanya ha'il. Ha'il itu apa? Batas atau satir. Ihtaraza bihi amma idza kana bainahuma ha'ilun fa innahu la yanqub. Ya. Antara keduanya ada ha'il, itu tidak membatalkan wudu. Bagaimana kau ruqyah itu? Ruqyah kan pakai sarung tangan, kau ruqyah perempuan nyentuh-nyentuh. Kira-kira menurut antum, menyentuh perempuan dengan itu, walaupun dengan sarung tangan, itu kira-kira berpotensi untuk menimbulkan syahwat ya? Potensi. Iya. Sebagian perukiah mungkin sedang menonaktifkan kenormalannya, sehingga pakai itu kadang-kadang dia sentuh, dipijit, pakai ini. Ya. Beneran? Itu berpotensi ya, bisa berpotensi menimbulkan syahwat. Iya. Ya. Dan mengerikanlah pokoknya ruqyah itu, ya. Bukan ruqyahnya, tapi punya profesi dan job di ruqyah itu, sampai ada terjadi di antara ruqyah dengan pasiennya perzinahan, ada ya. Dan ini ruqyah-ruqyah yang memang kadang, walaupun bukan sunnah, tapi kadang menisbatkan kepada sunnah, ya. Tapi memang alhamdulillah ditutup, kasus-kasus ini ditutup, memang enggak disebarkan. Kalau disebarkan ya enggak lakulah ruqyah mereka, ya kan? Tapi anda kan dekat dengan beberapa ruqyah, dan memang diceritakan memang ada yang sampai seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita meruqyah perempuan secara personal, kadang mereka kemudian konsultasi ya, terus lama-lama ya jadi sesuatu, ya. Syaitan akan membisikkan ke perempuan itu untuk menyukainya. Ini udah hal-hal yang banyak teralami. Kalau memang iman kita masih kuat dan diberi hidayah oleh Allah, kita selamat dari itu semua. Tapi ada beberapa ikhwan dan teman kita yang qadarullah, Allah uji dengan hal tersebut dan gak selamat. Ada yang seperti itu. Ada juga yang lagi mau diruqyah, itu langsung loncat akhwatnya, loncat ke ruqyahnya, meluk langsung. Itu kira-kira gimana, ikhwan? Ya, kalau dari awal niatan tuh udah gak benar, itu udah, wah, pas banget ini, bang. Pas banget ini, saya pengen butuh kayak gini, alhamdulillah. Kayak gitu tuh. Ya. Maka hati-hati. Tapi sekian aja. Sallallahu alaihi wa sallam.